Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhan nas. Khana fitina azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis yang berbicara masalah hukum-hukum syariat. Kita masih pada pembahasan kitab Siyam, kitab yang membahas tentang masalah puasa. Dan kita masuk pada bab yang ke-35 yang membahas tentang masalah Lailatul Qadar, yang membahas tentang masalah malam qadar. Kemudian bab yang berikutnya 36 tentang masalah i'tikaf, menyisakan dua bab. Kita bahas yang pertama tentang masalah Lailatul Qadar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab Lailatul Qadar, bab malam qadar, dikenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Malam ini barakallahu fikum disepakati oleh para ulama terjadinya pada Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Diterangkan dalam ayat yang lain di Al-Baqarah, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Dengan digabungnya dua ayat ini tegas menunjukkan bahwasanya malam qadar itu terjadinya hanya pada bulan suci Ramadan, tidak pada bulan-bulan yang lain. Nanti akan disebutkan dalam beberapa riwayat yang dibawakan muallif rahimahullah, malam qadar itu adanya pada 10 hari terakhir Ramadan. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, dengan dasar hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan fabtahuha fil ashr al-awakhir wa fi lafdhin faltamisuha fil ashr al-awakhir. Carilah malam qadar itu pada 10 hari terakhir Ramadan. Ini pendapat yang sahih. Dari Ramadan Malal qadar itu ada pada 10 hari yang terakhir. Kemudian pendapat jumhur ulama juga, dari 10 hari yang terakhir, malam qadar itu ada pada malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasul menyatakan, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah dengan sungguh-sungguh malam qadar itu pada malam ganjil dari 10 malam yang terakhir. Ini pendekatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari malam-malam ganjil tadi, malam yang keberapa? Ada sebagian ulama kita, bahkan sebagian sahabat berpendapat dari malam-malam ganjil itu sangat-sangat diharapkan pada malam yang ke-27. Bahkan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu wa arba bersumpah dengan nama Allah dan memastikan malam qadar itu malam yang ke-27. Namun pendapat yang dipegang oleh para ulama yang tepat ialah pada malam-malam ganjil. Dan malam qadar berpindah-pindah, kadang malam 27, kadang malam 25, kadang malam 21, kadang malam 23, berpindah-pindah. Kebetulan pada masa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu terjadi pada malam 27. Dasarnya adalah hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari Muslim. Terjadi di masa Rasulullah SAW, malam qadar itu terjadi pada malam yang ke-21. Pada malam yang ke-21. Sehingga pendapat yang sahih sekali lagi, untuk malam qadar itu hanya dipastikan pada malam-malam ganjil. Dan tatanakal berpindah-pindah malamnya. Kadang malam 21, kadang malam 23, kadang malam 25, kadang malam 27, kadang malam 29, berpindah-pindah. Maka kaum muslimin dianjurkan sangat untuk mengisi 10 hari yang terakhir dengan amal ibadah seluruh. Dicari semuanya selama 10 hari tadi. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah malam qadar. Kita baca terlebih dahulu beberapa riwayat yang dibawakan oleh muallif. Nanti kita ambil faedahnya dari hadis tersebut insyaallah taala. Qala al muallif rahimahullah, ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW, uru Lailatul Qadr fil manam, mereka mimpi dalam tidurnya tentang malam qadar, fis sab'il awakhir, mereka semuanya sepakat dalam mimpinya itu malam qadar terjadi pada 7 hari yang terakhir. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ara ru'yakum qad tawatu'at fi sab'il awakhir, saya lihat mimpi kalian ini sepakat pada 7 hari yang terakhir. Faman kana minkum mutaharriha, maka barang siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh ingin mencari malam qadar, falyataharraha fi sab'il awakhir, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh mencarinya pada 7 hari yang terakhir. Ini hadis yang menunjukkan kepada kita barakallahu fikum, malam qadar itu di Ramadan. Selama Ramadan, malam qadar di 10 hari yang terakhir. Kemudian yang diharapkan pada malam-malam ganjil. Yang lebih diharapkan lagi 7 hari yang terakhir. 7 hari yang terakhir. Hadza wadih. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara langsung malam yang keberapa, tidak mentakyin langsung malam keberapa, namun beliau hanya menganjurkan umatnya, menganjurkan para sahabatnya untuk bersungguh-sungguh mencari malam qadar pada 7 hari yang terakhir. Sehingga 7 yang terakhir itu sangat-sangat diharapkan terjadi padanya malam qadar. Nah, di sini karantina azakumullah ada anjuran untuk taharri Lailatul Qadar. Anjuran untuk bersungguh-sungguh di dalam mencari malam qadar. Dan itu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairiha. Dulu Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari yang terakhir, yang mana beliau tidak sungguh-sungguh pada malam-malam yang lainnya, tidak sebagaimana pada malam-malam yang selainnya. Sehingga betul-betul pada malam itu fokus, fokus untuk ibadah. Dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza takhala al-ashr shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlihi. Dulu Rasulullah SAW apabila sudah masuk 10 hari yang terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Ada yang memaknakan mengencangkan sarung, beliau tidak mengumpuli istrinya. Ada yang memaknakan mengencangkan sarung, beliau bersungguh-sungguh menyingsingkan lengan baju, beribadah, beramal soleh pada malam-malam tersebut. Ini yang pertama, beliau sungguh-sungguh dalam perkara ibadah. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya, artinya melekan, tidak tidur selama 10 hari yang terakhir di malam harinya, fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayqadha ahlah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Sehingga bukan semata-mata beliau pribadi yang ibadah, tapi beliau juga membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya untuk bersama-sama fokus ibadah pada 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadhan. Barakallahu fikum. Ini namanya taharri Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh untuk mencari yang namanya malam-malam qadar. Mungkin ada yang bertanya, nah, melekan atau enggak tidur semalam suntuk ngapain saja? Nah gitu ya. Nah, mengapain saja ini? Jawabannya barakallahu fikum, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ialah qiyamul lail. Beliau melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Apalagi yang dikatakan qiyamul lail semalam suntuk. Di sela-sela qiyamul lail diisi dengan doa. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika mendapati malam qadar ialah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha memaafkan dosa, mencintai pemaafan, maka maafkanlah dosa-dosa. Ini hadisnya hasan dikeluarkan oleh At-Tayalisi, Ibnu Khuzaimah dan juga yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya tahu ini malam qadar, apa yang harus saya baca? Maka Rasul mengajarkan doa tadi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan juga doa-doa yang lain kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal dengan sekehendak kita, apapun yang kita minta, kita mohon kepada Allah Azza wa Jal pada malam-malam tersebut, dikarenakan malam-malam yang utama. Barakallahu fikum. Bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Jawa, bisa dengan bahasa apapun, terserah kita. di sela-sela qiyamulail. Sehingga semalam suntuk itu beliau qiyamulail. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Pernah beliau menambahkan 2 rakaat iftitah, 2 rakaat pembukaan qiyamulail. 2 rakaat ringan pembukaan qiyamulail. Kemudian 11 rakaat setelahnya. Tidak lebih dari 13. Itu dikerjakan semalam suntuk. Kira-kira apa yang dibaca? Kira-kira apa yang dibaca? Diam aja ya. Jawabannya, beliau memperpanjang sholatnya, diperpanjang berdirinya, bacaan Qur'annya, diperpanjang rukuknya, diperpanjang sujudnya, duduknya, panjang dan lama, sehingga menjelang subuh selesai. Jadi bukan 21 atau 31 atau 23, enggak. Tidak lebih dari 11 rakaat, tapi beliau panjangkan sepanjang mungkin sampai subuh. Barakallah. Itu yang diamalkan Rasul dan itu pula yang diamalkan oleh para ulama kita di tempat-tempat mereka. Sehingga mereka kalau dia mulai 10 hari yang terakhir itu panjang-panjang salatnya. Biasanya pengalamannya dari mulai awal Ramadan, qiyam mulai awal Ramadan sudah membaca Al-Qur'an dari mulai awal Al-Baqarah terus sampai khatam, itu ulangi lagi sampai khatam begitu. Jadi begitu ketemu yang namanya 10 hari yang terakhir itu badannya sangat panjang. Satu rakaat yang dibaca sampai 2 juz, 3 juz, 4 juz. Sa'rokaat. Belum rakaat yang kedua, belum yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam dan seterusnya itu. Itu baru berdirinya, belum rukuknya, belum sujudnya, belum duduknya. Ya, rasanya agak lumayan lah badannya. Barakallahu'alaikum. Tapi itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan malam. Ya, istirahat. Ketika istirahat menunggu rakaat yang berikutnya, ada yang baca Al-Qur'an, ada yang berzikir, ada yang beristighfar, ada yang doa, terus begitu diisi itu semuanya dengan amal saleh kepada Allah azza wajalla. Sehingga tidak diisi dengan tidur atau dengan ngobrol atau dengan ngopi atau dengan ngeteh sampai tinggal sedikit mau subuh baru dia mulai. Enggak, bukan demikian yang dimaukan dengan menghidupkan malam, tapi dihidupkan semuanya dengan ibadah kepada Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Halo, khulasahnya jelas. Malam Qadar itu di bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir, di 7 hari yang terakhir yang paling diharapkan. Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir, bersungguh-sungguhlah mencari malam qadar pada malam ganjil, witir, malam ganjil dari 10 hari yang terakhir. Ini lebih menjelaskan riwayat yang sebelumnya. Sehingga Ramadan jelas 10 hari yang terakhir, iya, 7 hari yang terakhir, iya, dan yang lebih diharapkan lagi malam-malam ganjilnya, terutama pada malam-malam ganjil 7 hari yang terakhir. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Dicari semuanya pada malam-malam ganjilnya. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang tanya. Kenyataannya Ustaz, seringkali terjadi di zaman kita sekarang ini Ramadannya beda. Ya? Negara yang ini sudah duluan Ramadan, yang berikutnya hari esoknya, atau sebaliknya. Nah, terus ngitung malam 21-nya gimana? Ya, jawabannya, Bos. Nah, dihitung malam 21 negara kita atau malam 21 negara seberang? Kok diem aja? Jawabannya? Jawabannya? Negara kita. Itu kembalinya kepada pembahasan ru'yatul hilal yang dianjurkan oleh para ulama. Masing-masing negara atau masing-masing warga negara itu menggunakan ru'yat negaranya masing-masing. Sehingga yang kita hitung malam 21 puasa di negara kita. Barakallah. Enggak ada yang tanya. Tapi kok kayaknya Ustaz, ini bukan malam 21, Ustaz. Ini malam 22 kayaknya ini. Mungkin ada yang lihat bulannya. Mungkin ada yang dikasih khabar dari negeri seberang sana. Kayak sudah ada tanda-tanda malam qadar ini. Ini gimana ini? Jawabannya barakallahu fikum, supaya tidak bingung dengan itu semuanya, maka prinsip kita itu sangat jelas. Kita cari malam qadar itu selama 10 hari berturut-turut. Jangan hanya mengandalkan pada malam ganjilnya saja. Tapi semua malam, dari mulai malam 20 terus sampai malam Id, kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Karena khawatir tadi itu ternyata malam 22, ternyata sudah malam 23. Nah, supaya jangan sekat yang luput, maka terus kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir seluruhnya. Barakallahu fikum. Mau tak malam berapapun, yang penting tiap malam saya ibadah kepada Allah, qiyamul lail semalam suntuk ibadah, dan mudah-mudahan makbul diterima oleh Allah saja. Itu yang paling enak. Sehingga tidak usah mempeributkan malam yang keberapa, malam yang keberapa, yang mencari seluruhnya di 10 malam hari yang terakhir. Barakallahu fikum. Hadza wa hadza. Al-muhim, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan malam qadar sangat-sangat diharapkan pada malam-malam ganjilnya. Barakallahu fikum. Hadza wa hadza. Hadis yang berikut yang terakhir. Wa qala rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu fil 'ashril awsati min Ramadan. Rasul dulu pernah beriktikaf pada 10 pertengahan Ramadan. Berarti dari tanggal 11 sampai tanggal 20 di tengah-tengahnya itu. Fa'taqafa 'aman. Maka beliau beriktikaf pada tahun itu. Pada tahun itu iktikaf di 10 hari pertengahan. Hatta idza kanat lailatu 21, hingga ketika pada malam ke-21. Wahiyal lailatul lati yakhruju min sabihatiha min iktikafi. Dan itu adalah malam di mana Rasul seharusnya pagi harinya keluar dari itikafnya. Kan begitu. Beliau itikaf di 10 pertengahan, dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 20. Kan keluarnya pada pagi hari tanggal 21. Nah, pada malam 21 yang mestinya Rasul pagi harinya selesai itikaf, qala, beliau bersabda kepada para sahabatnya, man i'takafa ma'i falyatqif fil 'ashril awakhir. Siapa saja yang tadi iktikaf bersama aku, hendaklah dia iktikaf lagi di 10 hari yang terakhir. Faqad uritu hadhihi al-lailah thumma unsituha. Sungguh aku diperlihatkan malam ini, malam qadar ini, tapi kemudian aku dibikin lupa malam apa itu. Waqad ra'aituni asjudu fi ma'in wa dinin min sabihatiha. Tapi yang jelas kata Rasul, aku melihat diriku ketika itu saya sujud pada air dan pada air dan tanah pada pagi hari. Ini ciri-ciri malam qadar yang saya ditunjukkan pak waktu itu subuh hari. Ketika saya saat subuh, saya sujud di genangan air yang ada tanah liat. Artinya apa? Hujan. Malam itu hujan, sehingga subuh harinya saya saat subuh sujud pada air dan tanah. Kata Rasulullah, "Faltami suha fil ashr awakhir." Maka carilah malam qadar itu di 10 hari yang terakhir. Di sini Rasul ketika itu sama-sama mencari malam qadar dengan para sahabatnya. Beliau mencoba mencarinya di 10 hari yang pertengahan. Tanggal 10 sampai tanggal 20. Itikaf 10 hari itu. Ketika pada malam yang ke-21 yang mestinya beliau keluar dari itikafnya, beliau menyampaikan kepada para sahabat, "Saya tadi dikasih tahu malam qadar itu, tapi saya lupa setelah itu. Pokoknya ciri-cirinya saya subuh hari sujud pada air dan tanah liat. Kamu cari di 10 hari yang terakhir." Maka Rasul dan para sahabatnya pun mencarinya di 10 hari yang terakhir, alias meneruskan iktikafnya. Berarti berapa hari total semuanya? 20 hari. Itu masa-masa pencarian. Beliau mengatakan, "Waltamisuha fi kulli witr." Dan carilah malam itu di tiap malam-malam ganjil. Itu kata Rasul. Qala, kata Abu Sa'id al-Khudri, sahabat yang meriwayatkan di sini. Kata Abu Sa'id, "Famataratis sama'u tilka laila." Malam itu, malam 21 itu, hujan turun dari langit. "Wa kana al-masjidu 'ala 'arish." Dan masjidnya itu dibangun dengan pelepah kurma. Enggak ada deknya kayak gini. Pelepah kurma. Kalau kena hujan mesti rembes. "Fa waqafa al-masjid." Maka masjid pun tergenang dengan air. Kata Abu Sa'id, "Fa absarat 'aynaya." Maka kedua mataku ini menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala jabhatihi atharul ma'i waqtin." Di dahinya Rasul ada bekas air dan tanah. "Min subhi ihda wa isrin," pada salat subuh tanggal 21 Ramadhan. Indah. Artinya apa? Hadis ini ikhwan fillah azzaakumullah menerangkan kepada kita, pernah terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, malam qadar itu jatuh pada malam 21. Pada malam 21, seperti ciri-ciri yang disebutkan Rasul alaihi salatu wasalam. Pada subuh harinya beliau sujud pada air dan tanah liat, dan terjadi pada subuh 21. Berarti malam harinya malam qadar. Hadis ini yang dijadikan dalil oleh para ulama kita. Malam qadar itu tidak dipastikan pada malam 27. Tetapi malam qadar itu pada malam-malam ganjil, dan dia berpindah-pindah. Kadang malam 27, kadang malam 21, kadang malam-malam yang lain yang ganjil. Barakallahu. Sehingga yang diharapkan pada malam ganjilnya, dan tentunya untuk mendapatkannya kita bersungguh-sungguh di 10 malam hari, di 10 hari terakhir Ramadan seluruhnya. Barakallahu fikum. Di sini khonatina azzaakumullah ada pembahasan di kalangan para ulama, yaitu terkait dengan bab alamatul lailatul qadar. Ciri-ciri malam qadar. Ada sebagian pihak berdalil dengan hadis ini untuk menjelaskan, di antara ciri-ciri malam qadar, malam harinya hujan. Kayak gitu ya. Ada sebagian pihak berdalil dengan hadis ini yang tadi saya baca untuk menjelaskan di antara ciri-ciri malam qadar itu malam harinya hujan. Apakah bisa diterima argumentasi dalil mereka ini? Apakah pasti malam qadar itu malam harinya harus hujan? Jawabannya, Pak, Jawabannya, apakah pasti harus hujan sebagai tanda-tandanya? Jawabannya, tidak. Kita mengatakan hadis ini hanya menjelaskan peristiwa yang terjadi di zaman Rasul. Rasul memberikan ciri-ciri seperti itu. Tetapi itu bukan ciri-ciri baku. Nyatanya bagaimana? Wakilnya, kondisi real yang dialami kaum muslimin, terlalu banyak kaum muslimin bersungguh-sungguh selama 10 hari terakhir Ramadan, tidak ada hujan sama sekali. Dan diantaranya ada malam kodarnya. Kan gitu. Baik di negara kita atau di negara seberang sana, sering mereka mengalami Ramadan dalam keadaan tidak ada hujan sama sekali. Apa berarti? Wah, enggak ono malam kodari. Dikarenakan enggak ada hujan, jadi enggak ada malam kodar. Enggak demikian. Sehingga sekali lagi, turunnya hujan pada malam harinya itu bukan ciri-ciri malam kodar. Adapun hadis ini, itu hanya peristiwa yang terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wassalam saja. Tayyib. Terus lalu apa ciri-ciri malam qadar itu? Ada sebagian masyarakat yang mengatakan ciri-ciri malam qadar itu pohon-pohon sujud. Ya, pohon-pohon sujud. Lihat ya. Air yang tadinya asin jadi tawar. Yang biasanya banyak anjing menggonggong, sekarang enggak ada yang menggonggong. Ini semuanya khurafatnya sebagian masyarakat. Tidak ada dalilnya dalam hadisnya Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, terus apa ciri-ciri? Apa ciri-ciri? Nah, terkait dengan ciri-ciri malam qadar yang sesuai dengan hadis, hadis yang paling sahih yang menjelaskan tentang ciri-ciri malam qadar itu pasca malam qadarnya, yakni ketika pagi hari di saat terbitnya matahari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan, Sabihatu lailatil qadri tatlu'u asy-syamsu la syi'a'a laha. Pagi hari malam qadar matahari terbit tidak ada silaunya hatta tartafi', hingga matahari meninggi. Hanya itu secara periwayatan yang sahih yang menjelaskan tentang ciri-ciri malam qadar, sehingga yang ada pasca malam qadar, bukan pra malam qadar. Nah, ini yang membuat kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mencari malam qadarnya. Kalau dia ada ciri-ciri pra, enak golek dhisik. Oh, ini ada. Oh, ini ciri-cirinya. Langsung melekan kabeh. Enak. Ternyata secara periwayatan yang sahih hanya ciri-ciri pasca malam qadar, yaitu pagi harinya. Pagi harinya matahari terbit tidak menyilaukan. Antum kalau ngecek setiap hari dari mulai tanggal 20 sampai tanggal 30 Ramadan. Sebelum matahari terbit, cek itu kamera gitu. Pas matahari mau terbit dipaskan gitu. Ciri-ciri malam qadar ketika matahari muncul itu tidak ada yang menyilaukan. Itu bisa kelihatan di kamera. Ketika dia terbit kemudian tiba-tiba cing, kayak ada warna putih atau kuning yang mengkilat, itu menyilaukan. Berarti malam sebelumnya bukan malam qadar. Tengok lagi. Pleklah. Nah, ini dia, tidak ada sedikit pun yang menyilaukan, dan itu sampai matahari tinggi, bundaran sempurna itu kelihatan tidak menyilaukan sama sekali. Nah, ini berarti malam sebelumnya malam qadar. Barakallahu fikum. Ada yang pernah nyoba? Pernah nemukan? Pernah nemukan? Nemukan ketika ngamera mataharinya. Malam berapa itu? 23. Berapa kali nyobanya? 23. Pas malam harinya, tahu malam apa enggak? 14. Lah, ya Allah, Ustaz. Lah itu tadi, ini ciri-ciri malam kodar. Allah, Ustaz, tadi malam ketiduran. Lewat. Ya enggak ada gunanya ngamera-ngamera kalau malam harinya 14. Allahumma sahnan. Itu aku coba. Kalau saya pernah nyokok beberapa kali, beberapa tahun begitu, itu gonta-ganti. Kadang malam 27, kadang malam 25. Tapi saya abadikan, enggak saya hapus. Jadi bisa dibedakan antara malam 21, 23, 25, 27, 29 beda. Di semua malam itu ada, di semua apa, malam-malam sebelumnya mesti ada kilapannya. Yang ini tidak ada sama sekali. Taruhlah. Tinggal tengok lagi itu semalam 14 apa enggak. Kalau 14, Allahu musta'an, kelewatan dari malam qadar yang penuh dengan keutamaan. Jadi jangan merasa bangga sudah bisa ngamera mataharinya, tapi sedih ketika malam harinya tidak bisa qiyamul lail. Allahumma musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ini terkait dengan bab malam qadar, barakallahu fikum. Ini semua terjadi pada bulan suci Ramadan. Baik, endahaina. Selesai pembahasan malam qadar. Bab yang berikutnya terkait dengan babul i'tikaf. Saya selesaikan dulu bab yang terakhir ini, baru kemudian pertanyaan. Begitu ya, supaya jangan saya tanya jawab kelamaan, lupa sama bab yang berikutnya. Saya hatamkan bab ini, nanti baru kemudian tanya dia juga insyaallah ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, babul i'tikaf. Sekarang bab yang terakhir dari kitab Siam, bab yang ke-36, bab tentang masalah i'tikaf. Babul i'tikaf, bab tentang i'tikaf. I'tikaf itu makna bahasanya al-iqamatu 'ala syai', berdiam diri di sebuah tempat. Itu i'tikaf. Paham ya? Itu namanya i'tikaf. Baik. Kita baca riwayatnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ya'taqifu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. ثم تكف أزواجه من بعده. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau biasa i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan hingga Allah wafatkan beliau. Kemudian sepeninggal beliau, para istri-istrinya beri'tikaf. Titik. Baik, pada hadis ini ada beberapa masalah. Yang pertama terkait dengan masalah waktu i'tikaf. Disebutkan oleh para ulama, waktu yang afdal untuk i'tikaf adalah Ramadan. Adalah Ramadan. Karena itu yang sering diamalkan oleh Rasulullah SAW. Lebih afdal lagi di 10 terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan itu yang selalu dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya sampai wafat. Itu pula yang diamalkan oleh para ummahatul mukminin. Ini yang paling afdal. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan i'tikaf di luar Ramadan? Jawabannya boleh. Dasarnya, tadi yang mana? Ramadan semua. Tadi waktu hadis sebelumnya Rasul i'tikaf 20 hari, Ramadan semua. Pertanyaan saya, apakah boleh i'tikaf di luar Ramadan? Jawabannya, Jawabannya? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Disebutkan dalam Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah SAW pernah i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Syawal. Ini katanya para ulama untuk mengqadha i'tikaf Ramadan yang gagal. Dia Rasul pernah menggagalkan i'tikafnya dikarenakan pada waktu itu istri-istri Nabi pada minta izin untuk ikut i'tikaf. Yang pertama izin Aisyah, izin lagi Hafsah, izin lagi Zainab, izin kabeh. Nah, Rasulullah punya merasa ini bukan karena itikafnya ini, karena kepengen dekat sama Rasul cemburu juga ya. Maka Rasul mengatakan saya gak itikaf. Beliau batalkan itikaf ketika itu dan beliau qadha pada 10 hari terakhir Syawal. Tindakan Rasul yang melaksanakan itikaf di bulan Syawal itu menunjukkan boleh itikaf di luar Ramadan. Sehingga yang Ramadan dihukumi afdal saja, bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib. Sehingga kita membahasakan boleh i'tikaf di luar Ramadan, tapi yang lebih afdal Ramadan. Lebih afdal lagi 10 hari yang terakhir. Hadza wadhih. Baik. Kemudian berapa batasan minimal i'tikaf? Berapa batasan minimal waktu i'tikaf? Jawabannya kana bin azakumullah. Yang paling afdal, ingat bahasa saya, yang paling afdal, yang paling afdal ialah i'tikaf seperti yang dikerjakan Rasul 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Seperti yang beliau kerjakan. 10 hari terakhir berturut-turut selama 10 hari. Selama 10 hari itu yang paling afdal. Dan itu yang dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kapan mulainya bagi yang melaksanakan 10 hari tadi? Disebutkan oleh para ulama berhujjah dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas yang tadi kita baca. Untuk yang itikaf 10 hari yang terakhir, dia mulai masuk ke tempat itikaf subuh hari tanggal 21. Dia masuk subuh hari tanggal 21. Sehingga dia salat subuh di masjid tempat i'tikaf. Setelah salat subuh dia langsung menuju ke tempat i'tikaf. Ke tempat i'tikaf tanggal 21 Ramadan subuh. Itu dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tapi kapan dia keluar? Kapan selesai i'tikaf? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia boleh keluar dengan tenggelamnya matahari malam Id. Tenggelamnya matahari malam Id. Misalkan besok itu Id, maka hari ini dia boleh keluar. Tenggelamnya matahari malam Id. Ada pula yang mengatakan dia keluar dari itikafnya subuh hari Id. Subuh hari Id, sehingga dia berangkat ke lapangan untuk sholatul Id dari tempat itikaf. Subuh dia keluar mandi-mandi-mandi Id, lalu berangkat menuju ke tempat sholat Id dari tempat itikafnya. Hada wa hada. Dua-duanya diperbolehkan oleh para ulama kita barakallahu fikum. Ini yang paling afdal. Ada kapan masuknya, ada kapan berakhirnya. Ini yang paling afdal. Baik. Tapi juga diperbolehkan kata para ulama, i'tikaf minimalnya ialah satu malam. Minimalnya satu malam. Dasarnya ialah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba. Sudah kita baca. Dikatakan qultu ya Rasulullah inni kuntu nazartu fil jahiliyah an a'taqifa lailatan wa fi riwayatin yawman fil masjidil haram. Ya Rasulullah, saya dulu pernah bernadar di masa jahiliyah untuk i'tikaf satu malam. Ada yang menyebutkan satu hari di Masjidil Haram. Maka Rasul mengatakan, fa'awfi binadrik, silakan kamu tunaikan nadar. Dari hadis ini dia menyebutkan para ulama, batasan minimal i'tikaf ialah satu malam atau satu hari. Jadi kalau mau satu hari, dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau malam, dari mulai maghrib sampai subuh. Itu batas minimal i'tikaf yang ada dalam contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dari sini Fatimah azzaumullah, ada solusi terkait dengan 10 hari terakhir Ramadan bagi orang-orang yang tidak memungkinkan i'tikaf selama 10 hari berturut-turut, mungkin karena kesibukan kerjanya atau karena yang lain-lainnya, dia bisa i'tikaf khusus di malam, di malam hari, sehingga dia niatkan i'tikaf malam hari saja, dari mulai malam 21 masuk maghrib sampai menjelang subuh, pulang setelah itu paginya kerja. Nah, terus tiap malam demikian, maghrib masuk i'tikaf sampai subuh, keluar paginya kerja, terus demikian. Yang dia ambil hanya malamnya saja. Tapi saya ingatkan, tolong diingat baik-baik, bagi yang niat i'tikaf di malamnya saja, dia harus niat i'tikaf pada tiap malam. Faham yang saya maksud? Malam ini dia mau i'tikaf, ketika dia masuk dia niat i'tikaf sampai subuh, kan dia keluar. Malam berikutnya ketika mau i'tikaf lagi harus niat lagi, niat i'tikaf pada malam hari itu sampai subuh, dengan seterusnya. Bedanya dengan niat i'tikaf 10 hari terakhir, dia cukup niat i'tikaf di awal masuknya. Awal masuk dia niat i'tikaf terus sampai 10 hari tidak perlu mengulang niatnya kembali. Faham soal ya? Alhamdulillah insyaallah taala barakallahu fiik. Baik, hadza wadih. Kemudian barakallahu fiik. Hadis yang tadi kita baca dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan tsumma taqafa azwajuhu min ba'di. Kemudian sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam, istri-istri Nabi beriktikaf. Hadis ini menunjukkan wanita diperbolehkan untuk i'tikaf, tapi oleh para ulama diberi persyaratan. Diberi persyaratan. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi ketika wanita beriktikaf. Yang pertama ialah idznu zaujiha aw waliha, mendapatkan izin dari sang suami atau dari walinya. Kalau suami, bagi perempuan yang bersuami. Kalau perempuan yang belum bersuami, izin dari walinya, entah bapaknya atau kakaknya atau pamannya, selaku wali dia lebih enak. Izin dari suaminya bagi yang bersuami, atau izin dari walinya bagi yang belum bersuami. Ini wajib. Dikarenakan wanita yang i'tikaf otomatis keluar dari rumah, otomatis tinggal di masjid selama dia i'tikaf, otomatis dia tidak melaksanakan tugas sebagai istri mengkhidmat suami, maka wajib minta izin sang suami. Barakallahu fikum. Kalau diizinkan berangkat, kalau tidak maka tidak boleh berangkat, kecuali kalau iktikafnya itu iktikaf wajib. Kecuali kalau iktikafnya iktikaf wajib, maka sang suami wajib mengizinkan. Saya ingin tahu apa iktikaf yang wajib. Apa iktikaf yang wajib? Ada yang tahu? Yang pertama i'tikaf karena nazar. Baik. Ada soal. I'tikaf karena dia bernazar. Kalau sudah bernazar i'tikaf wajib ditunaikan. Ini i'tikaf wajib. Artinya kalau i'tikafnya wajib, maka sang suami wajib untuk memberi izin. Tapi kalau sunnah selain yang nazar tadi, maka tergantung izin suami. Kalau suami mengizinkan silakan pergi, kalau tidak maka tidak boleh pergi. Paham salah ya? Baik. Saya mau tanya. Sekarang ada istri izin kepada suami untuk itikaf. Diizinkan sama sang suami. Ya, silakan itikaf. Tapi di tengah-tengah itikafnya suaminya manggil. Panggil. Dek, mulai dek. Harus apa ya? Dipanggil sama sang suaminya ini. Harus keluar. Ayo keluar dari itikaf. Dipanggil sama sang suaminya. Pertanyaannya, apakah boleh? Apakah boleh bagi sang suami menyuruh keluar istrinya dari tempat itikaf? Padahal sudah ngasih izin sebelumnya. Lah ada gambaran tuh? Pertama izinkan, misalkan istrinya izin, mas saya mau itikaf selama 10 hari. Ya, saya izinkan. Mudah-mudahan dapat malam qadar. Kalau saya enggak sempat ini sibuk kerja, saya izinkan, mas. Izinkan. Baru hari yang ketiga, Dek boleh Dek disuruh pulang sama suaminya. Ya apa ini? Apakah boleh sang suami tadi menyuruh keluar istrinya dari nikah atau tidak? Saya menunjuk aja ini enak menunjuk. Saya menunjuk dulu ini. Mas Ibnu, jawaban boleh apa enggak antum minta istri pulang? Lagi nikah boleh? Boleh nyuruh. Tadi izinkan. Boleh. Kenapa kok boleh? Loh, kalau iktikafnya 10 hari terakhir kemudian keluar gitu ya batal iktikafnya. Allahu musta'an. Batal iktikafnya. Apa boleh Anda mengeluarkan dia? Nah, jauh boleh-boleh doa pakai alasan, pakai alasan. Ya apa ini? Pak Nurul? Kenapa kau boleh? Wajib bagi istri. Wajib bagi istri untuk? Untuk itikaf dan sudah diizinkan. Kan hukumnya sudah wajib. Yang mana yang wajib? Itikafnya. Loh, tidak itikaf itu hukumnya sunnah. Yang wajib cuman? Itikaf nazar. Boleh disuruh keluar apa enggak? Boleh, patuh sama suami. Lah sekarang boleh. Boleh patuh sama suami. Allah musta'an. Jawabnya dirinci kan. Dirinci sesuai dengan keadaan iktikafnya. Kalau istri itu sedang iktikaf yang hukumnya sunnah, maka boleh bagi suami untuk nyuruh dia keluar. Dikarenakan ketaatan kepada suami itu wajib. Sementara itikaf hukumnya boleh sunnah. Ayo pulang. Ini enggak ada kamu 3 hari repot semua urusan rumah ini. Ayo pulang. Diperbolehkan untuk nyuruh pulang. Dan istri wajib untuk mentaati sang suami. Dikarenakan ketaatan baru suami punya wajib, sementara itikaf hukumnya sunnah. Tetapi kalau istri itu sedang melaksanakan itikaf yang wajib, dia sedang bernadar, maka tidak boleh kamu keluarkan. Dikarenakan perkara yang wajib. Tunggu sampai selesai itikaf nadarnya, baru kemudian disuruh pulang. Saya paham ya? Alhamdulillah. Ini yang pertama. Syarat yang pertama harus minta izin suami. Syarat yang kedua ialah tidak ada fitnah yang muncul ketika perempuan itu itikaf. Tidak boleh terjadi fitnah ketika perempuan itikaf. Baik fitnah yang berkaitan dengan perempuannya atau fitnah terkait dengan kaum laki-laki yang ada di masjid itu yang itikaf, atau fitnah terkait dengan pandangan orang luar yang memandangnya. Al-muhim tidak boleh ada fitnah. Barakallahu fikum. Sekarang kalau seandainya Ada masjid mengadakan acara iktikaf, laki ada, perempuan ada, dipisah. Tapi yang terjadi adalah dipakai untuk acara saling bertemu. Ya gak mungkin bertemu, ketemu ketika lagi mau ke toilet, ketemu ngobrol, ketemu macam-macam dan segala macam fitnah. Maka tidak diperbolehkan bagi wanita untuk iktikaf dalam kondisi yang demikian. Atau tidak ada tempat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ruangan utama masjid untuk semuanya, yang laki yang perempuan, jadi satu. Tidak boleh. Itu fitnah yang sangat besar. Sehingga ketentuan yang kedua, tidak boleh ada fitnah ketika perempuan itu beriktikaf. Ketika ada fitnah, bukan boleh. Halo, apa? Paham insyaAllah ya? Dipahami. Dua ketentuan untuk iktikafnya kaum wanita. Tayyib. Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa fi lafdin. Disebutkan dalam lafad yang lain. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadhan. Adalah Rasulullah sallallahu wasallam, beliau biasa beriktikaf setiap Ramadan. Ini menunjukkan sunnatun muakkadah. Iktikaf itu sunnah yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasul. Beliau tiap Ramadan iktikaf. Dan menunjukkan yang afdal iktikaf di bulan Ramadan. Fa idza shallal ghadata jaa makanahu alladhi i'takafa fi. Apabila beliau selesai sholat subuh, beliau mendatangi tempat yang beliau beriktikaf di dalamnya. Pada kalimat ini faida shalal ghadat, apabila beliau selesai sholat subuh, menunjukkan apa yang saya terangkan tadi barakallahu'alaikum, untuk iktikaf yang 10 hari mulai masuknya subuh tanggal 21 selesai sholat subuh tanggal 21-nya. Subuhan di masjid itu selesai, langsung menuju ke tempat iktikafnya. Pada kalimat makanahul ladzi i'takafa fihi, menuju ke tempat beliau iktikaf, itu menunjukkan ketika iktikaf diperbolehkan untuk membuat ruangan khusus dalam masjid untuk tempat dia iktikaf. Kalau di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibikin yang namanya kemah-kemahan kecil. Paham ya? Satu orang bikin kemah-kemah kecil. Itu tempat khusus untuk dia fokus ibadah di situ. Itu hukumnya boleh apabila tempatnya memungkinkan. Ayo dong. Jangan tempatnya enggak memungkinkan, jangan bikin kemah semua, enggak ada tempat salatnya. Kalau di zaman sekarang dikasih akal, dibikin sekat-sekat menggunakan kain. Jadi dibikin yang paling belakang, disekat-sekat pakai kain, kamar-kamar bilik-bilik kecil dari kain begitu, masing-masing masuk ke dalam bilik-biliknya. Itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kalaupun seandainya tidak menggunakan kemah, tidak ada masalah. Yang penting jadi misi. Masalahnya boleh membuat tempat khusus untuk diiktikaf di situ, kemah atau semisal itu yang bisa dilakukan barakallahu fikum. Hadza wa hadza. Untuk perempuan jelas, untuk perempuan iktikaf harus ditempatkan di tempat khusus yang terpisah dengan kaum laki-laki, ruangannya berikut dengan toiletnya, supaya tidak tercampur dan tidak menimbulkan fitnah di antara mereka barakallahu fikum. هذا قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ترى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض ترى عائشة رضي الله عنها لسبكان وسنع عائشة رضي الله تعالى عنها من يسر رب النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض dalam keadaan Aisyah sedang haid. Wa huwa mu'taqifun fil masjid. Rasul sedang iktikaf di masjid. Wahiyya fi hujratiha, sedangkan Aisyah di kamarnya. Yunawiluha ra'sah, Rasul mendekatkan kepalanya kepada Aisyah. Ini akan tergambar barakallahu fikum kalau kita punya gambaran terkait dengan tempat kamar Aisyah dari masjid. Perlu difahami khanafidina azabullah bahwasanya kamar-kamar istri Nabi alaihi salatu wasalam itu mengitari masjid. Mengitari masjid. Untuk kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha itu berdekatan dengan tempat kiblat. Nempel dengan tembok masjid. Itu kamarnya Aisyah. Sehingga dalam kasus tadi mungkin sekali bagi Aisyah radhiyallahu anha di kamarnya dan dia sedang haid menyisir rambutnya Rasul yang beliau itikaf di masjid. Tinggal misalkan ini pintunya, ini masjid, ini kamarnya Aisyah sebelah sana, ini pintunya. Rasul kepalanya dimasukkan di kamarnya Aisyah, sudah. Dari dalam kamar Aisyah menyisir rambutnya Rasul. Jadi paham ya? Hadza wa'd. Tayyib. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Rasul tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk hajatnya manusia. Ini ada dua macam katanya para ulama. Yang pertama untuk buang hajat kecil, besar, mandi jenabat, misalnya. Yang kedua untuk makan dan minum apabila tidak ada yang mengurus makan dan minumnya, sehingga dia boleh keluar cari makan, cari minum, balik lagi. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, inni kuntu la adkhulul baita lil hajah, sesungguhnya aku pernah masuk rumah karena sebuah hajat, wal maridu fi, dan di dalam rumah ada orang sakit, fama as'alu anhu illa wa ana marrah, maka aku tidak menanyakan kabar orang sakit tadi melainkan dalam keadaan aku melewati dia saja. Yani ketika Aisyah sedang itikaf, beliau masuk rumah karena sebuah hajat, buang hajat. Di rumah itu ada yang sakit. Aisyah tidak menanyakan kabarnya melainkan sambil jalan. Sambil lewat, sambil jalan, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Hah, gimana penyakitnya? Sudah sembuh? Sambil lewat. Sambil lewat. Baik, indah. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang ketentuan-ketentuan orang yang iktikaf di masjid. Barakallahu fikum. Yang pertama, terkait dengan tempat iktikaf. Baik, para ulama sepakat iktikaf itu harus di masjid. Wa antum aatifuna fil masajid, kata Allah. Dan kamu iktikaf di masjid. Tidak sah iktikaf di rumah. Tidak sah pula iktikaf di musala dalam rumah. Apa yang saya maukan dengan musala rumah? Orang-orang dulu atau sekarang ini, rumah-rumah dulu itu dalam rumah dibikin ruangan kecil tempat sholat, sehingga dikatakan sebagai musola rumah. Tidak sah iktikaf di musola rumah itu, dikarenakan apa? Bukan termasuk masjid. Ini yang pertama, harus di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid, kata Allah di Al-Baqarah. Kemudian para ulama ikhtilaf, semua masjid atau sebagian masjid. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat yang dimaukan dengan masjid di sini masjidun jami', masjid jami', yaitu masjid yang di situ diadakan sholat Jumat, supaya yang iktikaf tidak perlu keluar jauh melaksanakan sholat Jumat, masjid jami'. Ada yang mengatakan yang dimaukan dengan masjid itu khusus dengan tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Pendapat yang sahih, wallahu a'lam bishawab, Ini yang sementara saya pegangi. Pendapat yang rajih barakallahu fikum, diperbolehkan iktikaf di semua masjid jami', tetapi yang paling afdal, yang afdal iktikaf di tiga masjid tadi, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Sehingga tiga ini babnya afdal, bukan persyaratan, babnya afdal, tapi boleh dikerjakan di masjid-masjid yang lain dari masjid-masjid jami'nya kaum muslimin. Masjid jami' itu masjid yang diadakan Jumatan di situ. Barakallahu fikum. Sehingga di Ar-Royan boleh. Ini Jumatan apa ya? Nah, boleh di sini, tidak ada masalah. Tapi kepengin afdal, kepengin afdal, i'tikafnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa. Itu yang di afdal barakallahu fikum. Yang pertama, di masjid. Yang kedua, orang yang i'tikaf, orang yang i'tikaf tidak boleh keluar dari tempat i'tikafnya kecuali untuk hajat. Hajat dua macam yang katakan tadi. Yang pertama untuk buang hajat kecil, besar atau jenabat. Yang kedua, makan dan minumnya kalau tidak ada yang mengurus. Tidak boleh keluar melainkan untuk hajat. Sehingga dia tidak diperkenankan keluar dari masjid untuk nengok orang sakit. Tak boleh. Atau untuk mengantar jenazah. Tak boleh. Apalagi belanja di mall. Gitu ya, mall. Tidak boleh keluar dari masjid melainkan untuk hajatnya saja. Dan itu hanya dua perkara. Barakallahu fikum. Cerita misalnya, ini ketentuan orang yang i'tikaf di masjid. Kemudian diperbolehkan bagi orang yang i'tikaf di masjid untuk mengeluarkan kepalanya, kepalanya entah disisir sama istrinya atau di angin-angin, tidak ada masalah. Kepalanya atau kakinya atau tangannya, tidak ada masalah. Paham ya? Jangan dia di samping masjid sana, kakinya dikeluarkan, nah, tidak ada masalah. Atau dia badannya dalam masjid, kepalanya dikeluarkan, tidak ada masalah. Sebagaimana Rasul di sini mengeluarkan kepalanya ke kamarnya Aisyah. Diperbolehkan barakallahu fikum. Hadza, ini ketentuan yang ada. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan oleh orang yang i'tikaf itu di masjid. Dia memerlukan potong kuku di masjid. Jadi disapu, dibuang kukunya. Apapun yang dia kerjakan di masjid. Barakallahu fikum. Kecuali hajatnya manusia. Dari sini barakallahu fikum diambil faedah oleh para ulama. Di antara pembatal i'tikaf ialah kalau dia keluar dari masjid dengan tanpa uzur syar'i. Dengan tanpa uzur syar'i, ini batal i'tikafnya. Batal i'tikafnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang membatalkan i'tikafnya apabila dia berhubungan dengan istrinya. Atau apa? Masih dibahas lagi. Itu perkara yang sangat jelas. Barakallahu fiik. Atau apa? Sekarang saya mau tanya. Apakah diperbolehkan bagi orang yang i'tikaf bawa kasur, bawa bantal? Ya untuk tidur. Ya kan perlu tidur. Dia masa enggak tidur selama 10 hari. Apakah boleh? Bawa kasur, bawa bantal, taruh di masjid, istirahat ya di situ, bangun ibadah lagi, ngantuk itu lagi, apakah boleh? Jawabannya diperbolehkan, sebagaimana diperbolehkan membuat kemah-kemahan di situ, sehingga dibikin kemah, dalamnya ada kasurnya, ada bantalnya, ada perlengkapan bajunya segala macam. Sudah ada? Belum masih lama, selesai jam 6 berapa? Barakallahu fikum. Hadza wadhih. apakah diperbolehkan bagi orang yang sedang itikaf menerima tamu? Misalkan itikafnya orang penting rupanya ini. Nah, banyak tamunya, dengan tamu mau ketemu. Apa ditemui di masjid ketika lagi itikaf? Jawabannya, boleh dia berbincang-bincang dengan tamu, mengantarkan sampai ke pintu masjid, itu diperbolehkan. Sebagaimana Rasul pernah ditamui oleh istrinya, oleh Sofiyah radhiyallahu taala anha. Bincang-bincang dengan istrinya, diantarkan saya ke pintu, disuruh pulang. Tapi ingat, jangan menggunakan masjid sebagai tempat nemui tamu. Lagi-lagi tamu tak isini, tamu lagi. Ya kayak nikah namanya Pak, itu namanya pindah rumah. Nah, kemudian kalau jika katanya para ulama diperbolehkan bagi orang yang i'tikaf, barakallahu'alaikum, untuk berbincang-bincang dalam perkara yang mubah selama tidak mengganggu aktivitas ibadah. Ini penting saya sampaikan supaya jangan tergambar i'tikaf itu masya Allah berat, tidak boleh ngomong, ibadah terus, sholat, Quran, zikir, ngomong, tidak boleh. Nah, nanti mengekang. Tidak boleh, silakan berbincang-bincang dalam perkara yang mubah. Tapi ingat, tidak boleh melalaikan dia dari aktivitas ibadahnya. Bahkan katanya para ulama diperbolehkan bagi seseorang yang itikaf itu untuk meminang, melamar putrinya orang, bahkan boleh untuk melaksanakan akad nikah. Tapi dengan syarat tidak boleh berhubungan di masjid. Tetap berhubungan dengan istri mematahkan itikafnya. Kan salah ya? Lagi itikaf ini, ternyata dari pihak perempuan, ini tanggal dan nikah ini, tanggal dan nikah. Bawa sini semua. Nah, sudah dibawa semua ke masjid, akad nikah di masjid. Dan dia sedang itikaf, tidak ada masalah. Yang penting akad nikahnya tok, boleh. Barak waktu itu. Adapun yang selebihnya itu nanti, selesai itikaf, baru ngurusi malam pengantinnya, barak waktu. Boleh. Hadza wadhun insyaallah ta'ala. Apakah boleh bagi wanita yang istihabah untuk itikaf? Jawabannya boleh, dikarenakan dia suci, tapi dengan syarat harus menjaga kebersihan dirinya dan kebersihan masjid. Barakallahu fiik. Hadza wadhun. Apakah diperbolehkan keluar masjid untuk berwudu? Jawabannya boleh, kalau tidak memungkinkan wudu dalam masjid. Kayak sekarang ini terpisah, maka diperbolehkan bagi dia wudu di luar kemudian masuk lagi ke dalam masjid. Al-Buhim ketika itikaf betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Masih menyisakan dua hadis di rumahnya Pak Bikir Hatam. Ada yang mau tanyakan? Ini kan teruskan nanti habis waktunya. Ada yang mau tanyakan? Nah, itu misal di kampung itu ada masjid, tapi banyak perlakuan kekuatan perbuatan bid'ah. Itu tak ikhtikaf bagaimana? Ustaz, kalau memang sangat mengganggu, misalnya terus kita tidak masjid lain apa? Sholatnya. Tuh. Kalau itikafnya ya jangan di tempat-tempat yang banyak bid'ahnya. Cari tempat-tempat yang banyak sunnahnya. 10 hari loh Pak. 10 hari jenengan di situ dijejeli sama bid'ah kafe, gak tenang. Itikaf ya Pak. Itikaf kita bisa milih. Enggak usah khawatir. Kita pilih masjid yang betul-betul bersih, yang bagus, kemudian yang banyak mengamalkan sunnah dalam. Kalau terkait dengan bab sholatnya, tergantung kondisi antum di situ. Kalau di masyarakat itu antum dijadikan sorotan tajam, maka sholat jamaah di situ tidak ada masalah, sah-sah saja. Tapi kalau nggak ada sorotan, ya pilih masjid yang bagus, walaupun agak jauh sedikit. Tapi kalau bab itikaf tidak ada masalah, antum pilih masjid walaupun agak jauh, tetapi dia masjid yang di atas sunnah, banyak mengamalkan sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Gimana Pak? Monggo Pak. Ambil itikaf malamnya saja. Nah, itikafnya kan cuma malam itu. Iya. Paginya ngantuk, Ustaz, tidur. Nah, ya, hanya ngambil itikaf malam hari saja. Nah, yang tentang pagi dan siang. Oh, 10 hari tadi. Nah. Selama 10 hari tadi itikaf. Nah. Subuhnya ngantuk, ya enggak ada masalah tidur. Sampai jam 10. Enggak ada masalah. Tidur sampai jenengan sudah bugar kembali ibadah lagi. Tapi jangan tidur sampai maghrib. Duhur, salat tidur lagi. Asar, salat tidur lagi. Baru buka. Lah, ini menyia-nyiakan waktunya untuk tidur secukupnya. Yang lebih afdal lagi ya, dia habis subuh zikir, baca Quran sampai terbitnya matahari, salat dua rakaat isyraq terlebih dahulu, baru tidur. Enak gitu. Duhur udah terus salat. Enggak ada masalah, Pak. Secukupnya aja, Pak. Alhamdulillah. Apakah orang safar etika? Jawabannya enggak ada masalah. Lah antum sekarang dari sini berangkat menuju ke Baitul Haram. Mungkin mau musafir. Mau musafir enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Itu namanya musafir nazil, musafir yang singgah di sebuah tempat. Enggak ada masalah. Jangan antum asli Surabaya. Hah? Pergi itikaf di sebuah masjid antum ada kawan di sana ke Jogja. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yang penting ketentuan tadi dipenuhi. Para tuan. Makna berkat itu apa? Karena hanya terjadi pemahaman yang masalah. Allah Barfi. Ada yang mengatakan disebut dengan malam qadar dikarenakan pada malam itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ketetapan takdirnya selama sahur. Fiha yufraku kullu amrin hakim, padanya ditebarkan semua ketentuan yang penuh dengan hikmah. Itu yang disebutkan sebagian ulama, tentu yang lebih mendekati para kulatikum. Kenapa dikatakan sebagai malam qadar para kulatikum? Tatanazzal bikulli amrin qadahu Allahu qadara li hadhihi sanah. Pada malam itu Allah turunkan semua takdirnya selama setahun dengan dasar ayat Ad-Dukhan ayat yang keempat dan yang kelima. Fiha yufraku kullu amrin hakim amr min indina inna kunna mursidin. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, tidak berubah. Tetap semuanya sesuai dengan lauhil mahfuz, cuman per tahun Allah turunkan pada malam qadar. Jadi ada takdir tahunan, takdir harian, tahunan, dan yang tidak dimaksud untuk semua takdir-takdir yang ada. Barakallahu fiik. Nah, yang lain, tarik yang lain. Apa? Iya, itu pengamalan sebagian pihak, pengamalan sebagian salaf terkait dengan doa khatmul Quran. Itu diamalkan Allah sebagai salaf sehingga kita nggak bisa meninggal. Tapi kalau sepengetahuan saya terkait dengan nas hadisnya Rasul, tindakannya Rasul, sebatas ilmu yang saya punya, Rasul tidak pernah melaksanakan secara khusus doa khatmul Quran. Sehingga itu pengamalan sebagian pihak. Ketika dia mengamalkan tidak ada masalah. Kalau itu mendapati demikian, dia diam aja, menang doa sampai dia selesai. Tidak diaminkan. Sebagaimana doa qunut witir tidak diamin. Yang membaca imam selesai qunut witir selesai. Tidak diamin. Wallahu ta'ala alam azan lagi. Taqdirillah wa subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum.